Pergi tanpa pesan, ku nanti tiada datang. Di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berkawan lagi. Aduh, du, du, du, du, du, du. Apakah kau tak sadar janji suci kau katakan? Di mana ku cari, di mana ku cari, aku tiada berdaya lagi. Aduh, du, du, du, du, du, du. Untuk yang ku cinta, siksa dan